untuk mengerjakan solat, situ kita pasanglah niat, iaitulah lillahi rabbil alamin. Sampai pada kita akad takbir, masih lagi ada niat yang jadi rukun sembahyang. Dah, aku sembahyang waktu maghrib ni, nah, kerana Allah Ta'ala. Jadi, hak tu nak jaga. Pasal apa? Pasal adanya niat-niat kerana lain. Benda ni gangguan ibadah kita. Nampak? Dalam bab keduniaan kita banyak tau. Nah, kita nak kerana dunia, kerana cari duit, kerana nak senang, kerana ekonomi, kerana nak cari, nak bantu anak isteri. Nah, tapi dalam bab ibadah, biadab lillah, bukan kerana dunia, kerana majikan, kerana anak, kerana bini, buang belakang. Lepas tu kita tengok dalam kehidupan kita, banyak orang lara, betul tak? Mata kita tengok orang haram, nah, telinga dengar orang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram, tangan pegang benda yang haram. Tak apalah, tu dunia kita. Jangan sampai ibadah kita pun tidak ada akhirat di dalamnya. Nah, biarlah kita lara, kerana kita ni jenis lupa, jenis manusia. Maka hak dalam semayang jaga, jangan semayang kerana lain. Takut dunia kita kerana dunia dah, tiba-tiba semayang kita kerana dunia juga, orang panggil balik awal. Faham tak? Nek, tak ada modal sikit. Dah lah kita bermain kerana dunia, kita cari duit kerana dunia. Nah, kita bekerja bertukul umur kerana anak bini, maka semayang kita biarlah kerana Allah. Siapa yang semayang kerana Allah, maka semayangnya mengkaparah segala lalainya hak di luar daripada semayang. Batu bila nak semayang, jangan tu Allahu Akbar berdiri betul tu, ingat aku semayang ni kerana-Mu ya Allah, terimalah semayangku ini. Faham? Baru kita akad takbir. Dan dan ada semayang tanya lain, kita sendiri pernah mengalami dah. Nah, kalau budak-budak tak apa, batu budak-budak boleh upah. Ayahnya kata, siapa semayang boleh upah. Nampak? Dah semayang, dah boleh piti. Semayang boleh piti. Boleh tak? Boleh. Ulama kata, nak ajar budak-budak, nak menggalakkan dia semayang, kerana dia belum balik. Boleh. Walaupun sebaiknya tidak berbuat demikian, tapi hukumnya masih boleh. Nah, siapa semayang, ayah beli basikal baru. Dia pun beli basikal baru, nak basikal baru, dia semayang. Tak apa, pasal umur baru 8 tahun. Nah, jangan toki dia, upah piti. Faham tak? Ayah mayang lah, ayah weh, anak kata. Ayah tu tua dah, 70 dah. Nah, kalau ayah mayang, start tahun baru ni, kita beri 100 bulan ke ayah. Jangan keren, jangan. Nah, kita sudah mukallaf. Bila mukallaf, kita sendiri yang pikul beban syarak, maka jangan kena lain. Maka sebab tu disyariatkan doa iftitah setiap kali sebelum Fatihah rakaat pertama. Inna salati, sesungguhnya semayang aku, wa nusuki, segala amalan aku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, mana sekalian lillahi rabbil alamin. Dah, jangan kerana duit. Dato' Tok Iman ada gaji? Guna pula. Dato' Tok Bira ada allowance? Guna pula. Dato' Ustaz dapat gaji bulanan? Guru pelawat? Ustaz Jakin? Guna pula. Jawabnya, siapa yang beribadah kerana gaji, maka dia dapat gaji. Itu ya jawapannya. Tapi kalau dia beribadah kerana Allah, dapat pahala walaupun dia dapat gaji yang mahal. Faham tak? Tak ada masalah. Neh? Sebab tu jangan kita kata ke orang, jawapannya mudah mayang sejik tu. Dah sah. Bapa dah sah? Terima dia gaji bau. Jangan lebih pandai daripada ulama. Faham? Jangan over nak. Neh? Over nak awak tak berani. Faham? Kita ni di bawah payung ulama. Ulama warasatul anbiya. Maka ulama-ulama memfatwakan, iaitulah harus dibayar gaji

lelah, faham? Orang bagi hadiah, boleh ambil. Nah, tak bagi, balik. Jangan tunggu situ. Lama orang singgang api dah kubur apa semua, orang balik dah terima dah balik. Dia congok, kita buat warung. Anak si mati hati, kau nak terima dah balik lagi? Kempel kat tak bagi dia. Ambil kempel kat tu lepuk tau ke. Faham? Sudah baca doa balik ya? Ha, banyak orang panggil, baca doa. Ada hadiah ke apa, orang bagi. Tak ingat, dia tahu sekarang rumah. Tak bagi juga. Allah, rezeki Allah banyak. Di mana-mana. Bukan kemari nak air pelekat. Nah, begitu juga lah solat hajat. Nah, jangan kena nak makan. Eh, ini tauhid uluhiyah. Aku solat hajat, lillah. Bila kita solat tu tidak ikhlas. Kata Dr. Wahbah Zuhaili. Siapa yang buat ibadah tidak ikhlas, maka dia tak boleh nak hadiah pahala ibadah dia kepada sesiapa pun, termasuk orang yang telah mati. Faham? Dah kalau kita lah nak orang suruh doa semayang hajat dan sebagainya, dua orang rebut kita. Lepas siap nak panggil kita solat hajat. Orang yang pertama kita tahu dah. Orang bunyi dah daripada petang tadi. Rumah dia malam ni jemput orang masjid semayang hajat. Nasi arak. Kambing seekor, 4 orang makan. Ha. Ha. Kami CF satu ambil. Kalau rumah ni, dia kata kita imam tak tolong solat hajat. Tapi kita tak dah nak buat apa-apa. Air kosong pun tak dah nak buat pasal rumah kosong. Nak minta selamat je. Kat mana kita nak pergi? Kat ni kambing seekor 4 orang. Kat ni rumah kosong, air kosong pun tak ada. Eh? Ha. Maka ikhlas kita pun datang. Nah, neh, kok mana kok jemput dulu? Kok tu kita pergi. Faham? Kita pun kok mana jemput dulu? Kok rumah kosong jemput dulu. Kita pun masuk kasut. Nah, nak pergi rumah kosong, mari setan pula. Air kosong pun tak ada apa. Apa? Boleh buat keputusan semula tu. Faham? Dia pun cocok. Nampak? Beginilah. Saya pergi pagi esok lah. Pasal malam ni kebetulan saya ada kerja dah. Esok kami akan pergi. Hak rumah kosong ni. Nak? Dia tahu tak apalah. Terima kasih lah. Nah? Kenapa? No. Aura kambing. Tekor 4 orang. Nah. Jadi kalau begitu, tidak ada pahala. Bila tak ada pahala, macam mana kita nak ajak orang? Nah. Buat penuhi arwah, minta baca Quran, minta tolong istighfar, tolong berzikir. Tak ada masalah, boleh. Faham? Siapa kata boleh? Bukan ustaz, mufti usir. Nama apa? Syekh Nasir Farid Wajdi. Bukan ustaz, mufti Mesir. Faham? Eh? Mesir ni, bumi yang ada ribuan ulama. Ulama dia ribu-ribu. Faham tak? Bumi tempat Allah timba ilmu Allah. Nah, bumi Mesir. Dia ni jadi mufti. Dia sebut dalam kitab fatwa dia, boleh kita panggil orang mari rumah, tolong baca Quran, tolong berdoa, tolong berzikir, dan dihadiahkan untuk ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Tak ada masalah. Ha. Lepas tu dalam bab kita ni menjadi tuan rumah, adabnya, kalau tetamu mari, sunat kita bagi orang minum air. Sunat kita bagi orang makan makanan. Kerana mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh Nasir Farid Wajdi mengingatkan, hendaklah kita ikhlas berzikir. Mestilah kita sebut la ilaha illallah tu lillah, kerana Allah, barulah ada pahala. Bila ada pahala, baru sah kita kata Allahumma ja'al sawaba ma qara'na wa ma hallalna min kaunina la ilaha illallah ila ruhi fulan ibnu fulan ila ruhil marhum ibnu marhum, baru sah. Dan kalau kita tidak kerana lillah, tidak kerana Allah, kami nak makan, tahu dah memang makan sedap malam ni kenduri arwah dah, maka tak ada kerana Allah, tidak ada pahala. Dah tak ada pahala, macam mana kita nak hadiah kepada orang lain? Faham? Kita sendiri tak ada pahala tau. Ini masalah berlaku bida'ah dalam bab kenduri Allah. Ya? Kalau lillah, alhamdulillah. Takut pergi kerana nak makan, balik Allah. Dah. Ha. Solat hajat, mari panggil solat hajat di rumah dia. Nah, minggu depan ni nak pergi Mekah. Neh, nak minta selamatlah. Panggil orang sejik mari rumah. Jangan letak makanan depan orang sembahyang. Tu adab yang baik. Kena ingat. Jangan pandang-pandang nak buat saja. Mesti belajar adab-adab. Nak panggil orang sembahyang hajat di rumah, nak jaga makanan, jangan tunjuk ke orang sembahyang. Tak boleh. Kerana manusia ni dia ada hati. Hati ni berpusing-pusing. Bagaimana akak takbir nampak kuih? Lain macam dah. Nah, dia tak nampak makanan. Dan makanan tu wajib. Tak wajib. Sunnah. Orang mari rumah kita, Rasulullah kata, cepat-cepat angkat hidangan. Apa yang kita mampu. Betul tak? Jadi kita nak ambil tolong mayang ajak di rumah kita. Umpamanya dah. Janganlah buat makanan. Tunjuk depan ni. Ini salah di segi hukum adab. Ha. Banyak berlaku di rumah kita. Ne? Ha, dia kena nak kena pandai berlaku. Jangan kira nak buat ni majlis. Tanya orang tua-tua dulu. Orang tua yang reti ya. Jangan orang tua orang bodoh. Ha, orang reti kan. Ne? Ha. Panggil solat ajak makan nasi minyak. Ayam nampak dah duduk dalam pinggan. Nah, Allahu Akbar. Nampak dah. Hai. Dah jadi. Tak usah nampak. Duduk belakang pun bahaya dah. Dia bagi kuih. Pulut panggang kan? Sini panggil pulut dia. Ha? Sini pulut panggang lah. Ha, gantung pulut lupa. Ha, lupa. Ha. Pulut lupa dia lagi. Sini pulut panggang. Kau tunda je. Daun pisang baka. Bukan pulut lupa tu daun strawberry. Daun pisang kau. Ha. Wagi pulut panggang surat RM30. Surat kecil dia 30 orang semayang. Nah, ha, letak kat belakang surat. Masuk tu pintu nak semayang. Tengok ada pulut panggang dalam pinggang. Jujur pulut panggang. Nyandor dalam pinggang. Nah, di semayang depan sah. Nampak tak pulut? Tak nampak. Tapi menggoda kalbu. Faham tak? Cuma baru pulut panggang. Nah, Allahu Akbar. Okay. Ada pulut lagi. Punah jahatan semayang kita. Nah, ha. Lepas solat fardu tak ada. Solat sunat tinggal 3 orang. Buat apa? Terus pergi pusing duduk kat pulut panggang. Nampak? Nah, ha. Sekali dia biasa ada solat sunat. Tapi dah makanan dia belakang. Lepas solat fardu, ramah dah pergi duduk kat makanan. Nah, ini masalah sosial dia panggil. Nah, bukan buah anak saja. Nampak? Ha, tinggal 3 orang semayang. Nampak? Biarlah. Nah, dia tetap semayang sunat. Walaupun ada nasi minyak atau pulut panggang di belakang. Tapi yang 3 orang ni pun dah sedap duduk juga. Mari dalam hati dan ketuk kaki. Dan ketuk kaki. Faham tak? Ha. Ha, ini masalah. Makanan jangan tunjuk. Tak? Ha. Mayakan, mayajak makanan pun depan. Nampak tak? Tak? Ha. Jom kita tutup. Ha, ustaz tutup dengan suara kabar dengan tudung saji. Tutup lagi bahaya. Daripada awal nampak kasih seorang ajak, dia tak ingat lain. Dia ingat kuih. Nak? Sebab buka, sekejap je. Oh, nasi minyak. Kalau tutup dengan setan, nasi minyak ke nasi kuning? Nasi minyak, nasi kuning. Dia main suka pula. Nak? Haa, masalah. Orang api dah semayang, api berdoa. Barulah kat hidangan. Eh? Lalu makruh. Solat di hadapan hidangan. Beribadah di hadapan hidangan. Makruh. Makruh maknilah. Dia boleh mengganggu gugat. Nampak? Khosyuk kita dan sempamanya. Jadi kalau semayang kerana lain, tak ada pahala. Biarlah kerana Allah. Eh? Kerana Allah yang boleh bayar pahala kita. Orang lain jadi bayar. Siapa yang ditunjuk semayang ni kepada orang lain, dia akhirat dia kena cari orang ni. Hei, si pulang, hei, si pulang. Sekian ni pulang pada tahun sekian. Kamu telah semayang sunat. Tapi bukan kerana aku, Allah kata. Kerana si pulang, mencari di padang mahsyar. Mitoknya dia pahala. Nabi cerita. Kita cari saja beribu tahun nak jumpa si pulang. Minta ke dia, dia tak boleh beri pahala. Nampak? Ha, lepas tu kita langgar di luar semayang. Jangan sampai dalam semayang kita langgar juga. Ne? Hak ni modal kita. 4 rakaat solat isya, 2 rakaat solat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat solat tiga maghrib. Hak tu modal kita. Bukan modal kita fikir dalam kocek. Hei, hak tu kita nak tinggal. Bukan hak fikir kita dalam bank pada lima. Kan? Hak tu nak jadi syaka. Bukan fikir kita dalam tabung haji. Hak tu kita mati lagi tinggal juga. Modal kita ni saja. Nampak? 2, 4, 4, 3, 4. Faham? 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Inilah modal kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi sembahyang boleh. Faham? Ha. Kalau lepas-lepas tu guna ada juga aku sembahyang dan umpamanya tidak lillah, maka kita berdoa kepada Allah minta Tuhan terimalah walaupun sembahyang kita dulu tak molek. Kita beristighfar pada Allah minta ampun, bila Allah mengampun mudah-mudahan Allah kira juga amalan kita lepas-lepas walaupun tidak molek. Maka dan jangan kita kerjakan ibadah menaikkan kerana Allah Ta'ala. Dah semayang sunat dah. Ha? Lepas semayang fardu relax. Malah nak semayang sunat. Tapi dah bunyi orang mari ikut belakang. Ha? Ha, buat orang mari. Bangun semayang sunat. Bukan kerana Allah nak tunjuk orang. Ha, ini gangguan syaitan. Nampak? Ha, banyak diambil. Orang semayang pun dia tipu. Orang dah semayang pun dia tipu juga. Nah, ha. Setan tak main ngai gitu. Nah, ha, ngai lambat boleh ikan. Tekor satu mata ngai. Dia panggil pukat pokok. Kalau Terengganu. Kalau orang belah-belah panggil pukat lima. Nampak? Pukat lima pakai sodok. Bong habis. Dengan bumbu orang. Dengan batu karang. Habis naik masuk. Maka setan dia panggil gitu. Dia main style pukat. Kena molek. 200 orang dalam surat, dalam masjid. 200 habis. Tidak kerana Allah. Masuk dalam bukan syaitan. Nah, ha, ini tempoh jadi. Nah, bunuh jahannam kita. Kita lengah juga, lengah juga, lengah juga. Ibadat tidak kerana Allah. Aduhi naik kapal terbang, Nabi Mekah wa Haji. Senyum mewek di lelaki. Bini kata, kau hanya senyum tak mau orang. Hmm, balik kat sini ke haji ya dah. Oh, haji lah orang panggil kita. Ha, tidak lillah. Dia nak title haji. Faham? Jangan niat nak suruh orang panggil haji. Faham? Orang panggil tak salah. Dan jangan kita marah orang dah panggil. Nak pergi mana tu Puan Mak? Anak pun dia kurang hajar orang. Panggil aku Puan Mak. Aku pergi haji habis 16,000. Dia panggil haji Mak. Ha, ha, tu ada. Haji ada. Dah payah orang panggil haji boleh nyau. Orang tak panggil haji pun kita juga. Nama yang ayah bunyi kita nama Muhammad Muhammad. Orang panggil Muhammad pun kita, orang haji Muhammad pun kita. Jangan marah. Kerana kita buat haji bukan kerana dia. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Taklah kamu sempurnakan ibadat haji dan umrah kerana Allah. Jadi aku pergi 40 kali haji pun orang panggil poci, tak ada masalah. Sebab bukan dia panggil haji yang Tuhan terima makbul. Nah, yang makbul Allah tak ada. Nah. Ha. Asal lagi umrah nak cerita ke orang, dia hebat lagi umrah banyak kali bitu bini. Nah, orang tak tanya, dia pergi jalan kat orang Mina air kerja. Ya. Yeah? Ha. Sejuk ah dinam sini panas ah. Ha. Dinam dah ni bodoh pemak. Dinamlah saya balik umrah ni. Ha. Kan niat nak dapat pujian manusia, itulah riak namanya. Talabul manzilah fi qulubinnas bi a'malil akhirah. Mencari pujian dalam hati manusia dengan amalan-amalan akhirat. Dan orang tahu alhamdulillah. Orang tanya boleh kabur tapi jangan kerana ni. Nah, ha. Kalau boleh derma, tak usah tulis nama. Kutip derma dalam tali mesin. Tahu tak tali mesin? Boleh? TV, ya? Sini panggil dia. Ha? LCCTV. Allah payah mana sepuluh. Dia anak tadi pesik. Ha. Oh, tutup pasal dia. Nak. Ha. Sini cari apa? TV tu cari benda apa ni? Television. Oh, tu. Macam apa putih. Ha. Disarap, yang betul, tadi pesik. Tak nak dia, tak nak dia. Nah, derma jantung, derma tu, derma ni. Tak payah tulis nama lah. Kan dia keluar nama bawah lah, dia biar. Sebaik-baik ni jangan. Tapi kalau keluar nama, jangan kata dia riak. Faham? Dia belum tentu riak. Tapi jalan terbaik, kalau boleh, jangan tulis nama. Eh? Kan dia nak nama dia. Penderma, maksudnya tak nama. Nama anda akan keluar dalam jalan besi. Oh, dia pun tunggu lah, maksudnya. Pukul 6 atau pukul 10. 4 jam tunggu. Nampak? Lala anak. Ayah. Haji Abdul Rahman bin Haji Mansur. RM1. RM1 keluar TV. Ha. Tapi tak mesti dia riak. Tapi ini untuk kita. Jangan kata orang, untuk kita. Faham tak? Ha. Kalau boleh lah kita nak derma lah, cek tu besar ni. Cek hak asal besar ni, maka kita nak derma buat bagi cik tadi. Biar besar tu. Maka kita nak sembunyikan. Biar tangan kanan memberi kiri pun tidak nampak. Nah, ha, jangan macam cek tu besar ni, buat besar meja pipong. Pegang ini. Ha, biar orang nampak. Takut-takut, riak. Tak riak, alhamdulillah. Tapi syaitan dia lebih bijak daripada kita dalam bab menggoda. Faham? Ha. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Taala. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan tok keramat dan tok nenek. Korban-korban dirinya. Bila siapa musim korban? Kerana Allah. Jangan tanya kawan-kawan. Dah mudah masuk korban. Masuk lah. Ha? Aku rasa malas atau ni. Oh, masuk lah. Ha? Berdekuk ni. Ha, masuk lah. Tidak jindah. Biar ilham tu tercetuh daripada satu bali itu. Aku nak masuk korban tahun ni. Kerana mu ya Allah. Mudah-mudahan mu terima ibadat korban tu. Dan mengkafarahkan segala salah silap aku. Biar gitu. Jangan maju ke kawan. Biar roh dia duduk suruh tangan. Masuk korban. Nah, tak ada lindah. Orang bangun belakang semayang. Pasal tu imam tu bila tak khamat. Kita pun bangun makat takbir. Tak ada lindah. Siapa kesalahan. Rugi ya. Biar dah ada perasaan sekejap di masjid. Aku diri kali ini. Kerana mu ya Allah. Ha, bukan kerana tu bila khamat. Dan. Ha. Kepada Muhammad Rohan Siddiq, tolong keluar segera. Keluarga sedang menunggu di luar. Muhammad Rohan Siddiq. Ha. Keluarga dia ada hal mustahak, tunggu di luar. Ne? Ha. Jadi bila masuk korban, jangan gaduh-gaduh. Saya sebagian, saya nak dua, saya tiga. Jangan gaduh. Bubuh dulu dalam hati. Aku masuk korban ni kerana dunia. Lepas tu tak apa, nak kata pun nak kejar ambil kejar lembu pun. Takut kita duduk sibuk ni kejar lembu ni, beli lembu ni, ambil lembu ni, kata lembu. Tak ada dalam hati kerana mu ya Allah. Takut bugi saja. Neh? Ha. Lepas tu, korban nombor satu, ibadat-ibadat niat dulu. Faham? Biar niat dulu, biar bersih. Lepas pada niat yang betul, maka kita ambil pula fadilat yang lebih. Korban dengan orang gemuk. Nampak? Oh, banyak daging. Neh, kalau orang kata berapa satu bagian? 350. Loh, makan. 450 ada. 450 ada. Lembu kecek sikit pada kucing. Nak masuk korban tapi nak hukum. Nak bagi pada Allah Ta'ala. Darah ni nak beri ke Tuhan. Maksudnya ibadat ni nak suruh Tuhan terima tumpah darah ni. Beri yang terbaik. Nah, kau gemuk. Kalau kata lembu 300 dengan 400 tak ada. Ha? Ya, gitu. Dan nak habis pun korban. Kobe pun korban. Allah terima hak habis tadi. Kenapa? Sebab Kobe beri hak tak boleh. Asal nak korban, lembu guru. Nak, kenapa nak guru? Safe, kos. Nah, tak? Padahal Allah beri kita mata dua butir ni, boleh nampak alam ni, mana-mana dengan RM350, RM400 tadi korban. Nak tak? Allah bayar kita pagi esok RM400, tapi Tuhan sabuk mata kita jadi buta. Nak tak? Tambah. Tu baru nikmat mata. Telinga, tangan, kemaluan, perut, lidah. Nak? Banyaknya. Allah minta RM400. RM400 bukan beri Tuhan gitu. Lepas tak langit. Masuk korban. Korban beri makan ke orang fakir. Nak? Biar kau ada sekali. Kita buat kerana sayang dan cinta kepada Allah. Bila sayang kepada Allah, mesti beri yang terbaik. Nak? Ha. Tengok orang kasih. Orang berkata, bercinta. Ha. Awek dia. Nak? Ha. Mesti awek dia. Nak? Ha. Maka, balok dia. Balok boleh bagi sini. Boyfriend. Oh, Dino Tian panggil balok. Oh, lelaki balok. Oh, perempuan lori balok. Adakah dia ni orang ada duit? Gaji dia RM3,000 sebulan. Esok birthday girlfriend dia. Dia beli kasut RM300 ke buat RM3 dekat pasar malam. Handrible. Ha. Gaji dia boyfriend RM3,000. Esok girlfriend punya birthday kekasih dia. Adakah dia beli kasut hadiah RM300 punya kasut atau RM3 selipar yang ribet? Cik jawab. RM300 lah, boh. Nampak? Pasal ni awet dia. Dah? Dah kita gitu juga. Allah dan Rasul paling kita sayang daripada diri kita, anak kita, kekasih kita dan sekalian alam ini. Nah, yang paling kita kasih Allah dan Rasul. Maka berilah kok so. Kok boleh kepada Allah. Faham? Nah? Lembu dahlah kuru nampak tulang. Nah. Tolak dua orang ni budak kek main. Nak sebelah esok. Betul-betul dah tu lembu kan. Kan datang biar makcik dia mesti ada budak-budak kek bagi main. Budak kalau tak nikah bagi main. Kita nak lembu jatuh sebon dulu tadi. Tolak. Kuru. Apa titik bin dulu. Nah, ni kita nak beri pada Allah biar sehat, biar gemuk. Nah, kenapa? Kita cinta kepada Allah. Bila kita beri yang terbaik, maka Allah beri yang terbaik kepada kita. Dan sememangnya kita tak akan dapat beri yang terbaik kepada Allah mengatasi nikmat Allah beri kepada kita. Tuan-tuan sayanglah, kalau derma, sedekah, wajib menjadikan, tapi jangan sayang. Tidak pernah keluar dalam surat khabar. Nak? Seorang jutawan jatuh bankrupt kerana suka menderma masjid. Ada yang pernah surat khabar? Tak ada. Mereka hak muflih, hak pelaku pahit. Nak? Hak bergaduh nak mampu. Nak? Hak bakir. Hak murah hati, tidak akan muflih dulu, kini dan selamanya. Ini janji Rasulullah SAW. Ma yang kucum adu min sadaqatin aw kama qala. Tidak akan jadi kurang harta orang yang suka bersedekah. Siapa rasa ekonomi dia menurun, projek dia kurang jadi, kerja tidak apa laku, sila bersedekah banyak-banyak. Dia akan jadi kaya semula. Faham? Dah percaya terang. Nek? Tapi syaitan kata, dah kalau kamu tak ada duit dia, kamu sedekah. Lagilah tak ada duit. Kita pun ikut setan lah. Nah, batu kita kuat-kuat pun tapi dalam bab sedekah, kita tak kuat. Bab sokong Islam, bagus dah. Tapi to be orang kan. Wow, tak. Betul kan? Merah orang. Tanya kecil dia mah, cinggit. Dah lah cinggit, bubuk pula. Lembek gitu duit. Nah, tapi bukan masjid dia seorang. Belah-belah negeri lain. Oh, sini lebih kurang eh. Dan jangan kita menyemulai kerana hantu Dato' Keramat, Dato' Nenek. Ini mainan awal dulu-dulu. Semulai nak buruk kerana hantu. Apa? Bila semulai, hantu ni dah kacau kita. Atau Tok Keramat. Tok Keramat ni orang-orang keramat-keramat wali-wali Allah dulu-dulu. Dia orang tak ada masalah. Dia kasih Allah. Kita berapa dia ni. Nah, puja sehingga membatasi daripada hukum syarak. Apa semulai? Kerana Tok Wadi. Sebenarnya kan itu drama ini sirik belaka. Atau kan itu nenek nak keluar mati dah. Tiga doktor sini. Hantu pelesik, dah tok kiamat dan tok nenek. Hantu ni benda. Hantu ni dibilik pula. Ada dia ada. Jin kape atur kau. Kau udung. Orang Melayu panggil hantu. Orang putih panggil ghost. Benda yang sama, iaitu sama rupa wujud lagi. Nah, wujud ia memang wujud. Nah, waktu Nabi pesan kalau berjumpa dengan iblis, dengan gangguan syaitan yang jahat ni, hendaklah kita baca Quran. A'udzubi kalimati dhaitamati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sangat sempurna dari segala makhluk yang jahat-jahat, daripada syaitan-syaitan, maksud hantu-hantu jahat, daripada mereka datang kepada aku. Tiba-tiba lembaga ratu ni tubik di depan kita. Awak gitu. Maka Nabi ajar pula, kata gini, al-anuka bilak natillah, tiga kali. Tak dengar suara, zikir doa mula-mula. Dengar suara saja. Nampak rupa al-anka bilaknatillah, kata diri. Kita jalan nak pergi semayang subuh. Nak suruh awal sikit, pukul 4:30 pagi. Nak intikah dulu sedih. Nak hidup bila pagar belakang pokok. Gitu. Tapi ujuh lah tu bukan isi macam kita orang tak tahu. Faham tak? Aku ujuh lah. Tubik depan itu pada besok pada lori. Nak tangan bulu. Nak kacau ke? Ingat tak kita kan buat dia? Nak cari balik sini nak pasang nak ingat? Ya tak. Atu kata tak ada. Tak. Nabi ajar. Al-anuka bilaknatillah. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. Salasah tiga kali. Faham? InsyaAllah. Dia lari. Tak usah takut. Boleh kata tak? Boleh? Masa ni ya. Memang boleh kata. Dan jumpa dengan dia. Dah ingat lah. Takut. Masa ni memang kita boleh kata. Ingat tak tadi? Ustaz ngajar tadi. Ingat. Al-amka bilak natillah. Tu dah. Dah minum kopi kat kiri. Pukul 11. Tiga bulan empat hari ni. Jumpa semua waktu. Duduk bergaruk gitu. Hak mana? Tak ada? Wahisang? Tak ada? Tu aku je keke. Jadi dah ingat tulis. Biar kita ingat. Ini sunnah Nabi SAW. Banyak sangat dalam doa-doa ni kita dah kerti. Bunyi guru petik kita dah kerti macam dia. Tahu tak? Padahal Nabi besar 1400 tahun kalau bunyi petir, bunyi guruh di langit, hendaklah kamu bertasbih. Dan kita tak tahu. Cari makan mana? Orang kata ada tu. Lepas tu kita mari dengar ni, turun daripada rumah nak pergi kuliah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, minta lah malam ni, biar aku yang paling paruh kena kata di ustaz. Faham tak? Gitulah ajaran tutup guru kita besar. Turun pada rumah nak pergi belajar, berdoa, biar kita yang paling banyak dikutuk, dikatuk oleh orang yang mengajar malam ini. Supaya kita jadi baik. Ni bila orang sindir, maruk. Natang ni kata tak cool. Mari nak dengar, nak reki kita. Bukan nak suka saja. Tak percaya akad nikah, suruh juru nikah. Tanya. Nampak? Pengantin. Baik, tolong saya memulakan upacara akad nikah. Saya ingin bertanya 3 soalan kepada pengantin laki-laki. Dan soalan pertama, kalau bunyi buruh di langit, sunnah baca doa apa? Tengok apa pengantin. Dah dah pakai hati. Duduk sini. Nak? Ha. Bacangan tergelaris betul. PCB, kereta PCB 1449, dia blok kereta orang. Dan WRD 9127. Ulang balik, PCB 1449 dan WRD 9127. Ne? Kira alih sedikit. Ha. Maka hantu tak dapat memudaratkan kita sedikit pun. Dan kalau tak dapat memudarat, apa Nabi suruh kita minta berlindung? Maksudnya kita berakidah. Kita intikah Allah saja yang boleh beri mudarat. Yang lain tak boleh. Melainkan biiznillah kalau Tuhan izin. Jadi hantu boleh menakutkan kita kalau Tuhan izin. Nah, seperti mana orang boleh mudaratkan kita kalau Allah izin. Kalau Tuhan tak izin, tak akan berlaku apa yang tidak ditetapkan dalam kitab kita. Nampak? Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sebagai akidah yang mantap, tidak ada sesuatu yang akan menimpa kami melainkan ma kataballahu lana, apa iaitu takdir yang Allah tulis nama dah. Tapi dia azali, dia berlaku kepada kita. Kalau Tuhan nak, budak macam tu, dekat 18. Dulu ingat, dekat 18. Flat samping. Ada lagi flat ni? Ada lagi? Dah mati, patah kaki. Dekat 18, jatuh. Cium, bau. Jatuh atas, seming bawah. Nak luka di kepala, patah kaki. Umur, 4 tahun. Nak, main Ultraman, main Superman. Nampak panjang atas tu, piung, Superman bawah. Dah mati, 18 cekat. Berapa? Pada azab mati dah. Tapi yang mematikan bukan jatuh, bukan tinggi. Allah, dia dah yuhyi wa yumiit. Dia menghidup, dia memati. Dia tak izin mati, cekat 18, tak mati. Keluar hari-hari yang metro, tak silap pada tahun 2002-2003 gitulah. Nah, dia lelaki mati, jatuh katil. Ha. Katil tinggi ni ya. Mana? Tendang bini, lepung baju, lepok. Patah kau. Dah. Dah. Kerana Allah nak dia mati. Ha. Mati pegang dengan Allah. Allah segala-galanya. Orang ini dia beriktimat dengan pegangan yang sangat kuat. Kerana Allah hayurlah yang tak akan mati dulu kini selamanya. Maka kita bersandar dengan Allah. Sandaran kita amat tepat sekali. Jumpa hatu, tak sodok bimbang. Nah, lari tu maham punya hak pasal. Tapi dia tak akan dapat mudaratkan kita. Faham? Ha. Takut, memang biasalah takut. Cuma kita duduk dengar cerita orang. Nah, kita jumpa hatu pun jatuh hari. Nah, kata jumpa hatu tak? Tak pernah. Dengar cerita dia. Tengok cerita hatu. Tengok dah. Hatu pocing. Kau banyakkah kita takut sebab kita tengok dah hatu ke kita jumpa hatu? Dah. Sebab kita dengar orang cerita saja. Tengok kodok lagi. Faham tak? Dengar cerita saja. Dengar kita takut dah. Padahal benda tu belum tentu bagi kat kita. Itu lemahnya kita. Bapa kita takut sangat hatu? Sebab kita tidak takut kepada Allah. Itu saja. Siapa takut sangat pada hatu? Dia tak takut pada Allah. Nak tahu takut tak takut? Mana ni pukul 12 malam? Pergi lepak atas kubur. Tengah-tengah kubur. Duduk situ tak takut. Ingat tentang kematian. Ada berani? Ah, situ kan? Tak takut tu kubur. Mana ada tu? Yang ada roh yang dia diterima oleh Allah. Menangis kita dengar. Orang yang biasa main di kubur. Saya dulu main kubur. Bukan main bola atas kubur. Orang Terengganu dia kerja, dia tak panggil kerja, dia panggil main. Ha, itu bahasa Terengganu. Dia tak panggil kerja. Eh, mu main dah ni? Ni main seming. Oh, main seming. Mana kerja seming? Faham tak? Ha. Jadi kita biasa dengarlah suara tak kumpul menangis, suara meratak dan sebagainya. Masih dulu dah tahu ke benda, takutlah. Nah, belah dah belajar ilmu tauhid, tu guru dah pesan tak mau, dah payah takut, ha, tak ada takut. Nah, yang hak takut tu, cerita hak dia buat. Nah, dia buat muka black-black tu lagi, dia takut tengok. Nah, ha. Maka tak usah bimbang lah. Dia tak boleh mudarat pada kita. Tak payah kita semelih kerana hatu dan kita takut pada dia. Nah, Allah kata, wa iyaya farhabun. Hanya kepada aku sudah kalau nak berasa takut. Nah, kerana Allah berkuasa mutlak. Nah, atu ada nama atas muka bumi ni pun telah dihalau ke bukit dan ke gunung ganang di laut-laut. Batu kat laut, macin seorang-seorang di tengah laut, kadang-kadang balik demam 3 hari. Nah, benda orang ngai tengah laut seorang boleh ikam. Banyak dia main dengan ikam. Orang tanya panggil ngajo. Orang sini panggil dia. Berlawan tarik dengan ikan. Ha? Rianu panggil ngajo. Ada ikan kalau kita terik selalu cabut mata kain. Kena main. Allah tarik. Allah tarik. Nah. 2 jam. Besar ikan. Bila naik, ikan tu tulang. Ikan tulang. Gerok. Gini. Tulang saja. Isi tak ada. 3 hari demam. Dan layak. Faham tak? Nah. Kalau orang bandar tak ada. Tak ada hantu dah. Dah banyak hantu dah. Faham? Tinggal raja hantu. Iaitu duit hak dalam kocek kita. Hak tu lah hantu yang paling banyak. Faham tak? Mengosek kita. Anak bunuh mok. Mok cekik ayah. Laki bunuh bini. Bini cekik laki. Dah. Ha. Majikan tipu pekerja. Pekerja tembok majikan. Lopok bank. Hantu tu lah. Hantu ada nombor. Faham? Ha. Hantu lebih bahaya. Lebih kita bimbang, banyak merosokkan kita. Ha, jangan kita takut pada hatu dan tuk keramat. Keramat pada asal bahasa ni berbunyi karamah. Maknanya kemuliaan. Allah beri kepada hamba yang dia pilih. Karamah ni, dia macam mukjizat juga. Al-khaliqu lil adam. Benda yang di luar kebiasaan. Tapi mukjizat berlaku pada tangan para nabi dan para rasul. Karamah pada orang-orang yang dipilih oleh Allah yang kita panggil wali Allah. Kawali ni kau karamah. Nah, contoh karamah. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abdullah bin Mubarak, neh boleh hafal ratus ribu, puluh-puluh ribu hadis dalam dada dengan sana. Nah, itu contoh karamah kemuliaan. Neh Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Ahmad dan seumpamanya boleh karang sampai beratus-ratus kitab, satu kitab pula berpuluh-puluh juzuk, tu karamah Tuhan beri dia yang biasa kita tak boleh nak buat. Nah, orang-orang yang ada karamah ni mereka mulia di sisi Allah. Tapi jangan kita hina mereka dengan kita semelih ayam atas kubur dia. Nah, ha, jangan. Nah. Ha. Orang tuan tu panggil kamat, kamat. Ha? Ha. Dan untuk nenek kita yang meninggal dunia, kita berdoa supaya Allah cucuri rahmat mereka. Jangan kita berdoa minta dia mari bangun tolong kita. Dia mati dah. Tak boleh suruh dia tolong kita. Di kubur Tok Wali boleh. Ambil tawasul dengan Tok Wali boleh. Iaitu sebut keberkatan nama Wali yang disemadikan di sini. Tapi masa kita minta, minta daripada Allah. Itu tawasul yang diharukan. Faham tak? Jangan mitok Tok Wali. Tok Wali tolonglah nak amba nak bedah esok. Tok Wali tolonglah wis selamat. Mana syirik? Faham? Mitok dengan Allah. Ambil berkat para wali, para ulama. Berkat Tok Nenek kita boleh. Jangan mitok dengan Tok Nenek sempama. Batu bila kita belajar, jalan kita betul. Siratul Mustaqim. Dah belajar, dah tahu jalan kita betul ataupun tidak. Dan jangan kita harap melainkan akan Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kita berhenti kat tu, kita sambung balik malam esok. Dan jangan kita harap melainkan akan Allah taala di Masjid Shah Alam, insya-Allah. Ha. Baik. Jadi kita akan menjawab soalan-soalan yang telah dihantar pula. Baik. Sebelum kita menjawab soalan-soalan, kita ambil masa 2 minit lah istimewa sikit malam ini, iaitu untuk merasmikan majalah Q&A, Question and Answer. Baru kita lancarkan secara rasmi peringkat negeri Selangor malam ini. Itu sajalah. Jadi majalah ni tak ada benda, dia bukan cerita benda, dia cerita agama. Kalau kita duduk nak soal jawab agama, nak macam-macam ustaz ada, Syekh Nuruddin Banjari pun ada, Tuan Habib pun ada, berikan pandangan-pandangan. Nah, jadi kita nak majalah-majalah agama gini biar semakin banyak di dalam negara kita. Jadi boleh kita ambil masa 2 minit nak rasmikan sahaja. Dah? 1 minit kita lancarkan kutipan derma sebagaimana yang telah maklum, projek solat dan rehat di Masjid Al-Ridwan kita ini. Jadi alhamdulillah fasa pertama pembinaan tanah baru sudah siap daripada duit tuan-tuan semua. Tanah baru siap dah. Neh. Ha. Dan boleh digunakan dah. Malam ini kita nak buat untuk fasa 2 dan fasa 3, iaitu nak buat laluan baru bergumbung koridor daripada kawasan parking bawah ke ruang masjid tanpa melalui tempat wuduk, dan nak buat fire pusat khidmat masjid dan kios perniagaan, bilik rehat, padang permainan kanak-kanak, dewan berguna dan landscape. Yeah. InsyaAllah derma tuan-tuan akan digunakan untuk fasa 2 dan fasa 3. Jadi silalah petugas menjalankan tugas. Pakat-pakat derma. Tidak wajib, sunat je. Kalau sunat tu kita nak, kerana akan ditimbang di akhirat nanti. Mudah-mudahan, mana tahu malam ini sekali Tuhan terima ibadat dan derma kita ni, maka dapat dah menjadi perisai daripada api neraka Allah di hari akhirat nanti. Nah, nampak bagi belakang tu. Tak apa, tak ada duit, tak ada masalah. Bukan wajib, bukan tiket kuliah, bukan. Saja-saja ada orang yang rasa nak menderma, boleh menderma, itu saja. Sebab kadang-kadang kita tak buat kutipan, ada orang kata, kenapa tak buat kutipan? Nah, bila kita buat kutipan, orang kata, kena tiket dah bunuh. Dan uang kutipan tu untuk masjid, bukan untuk saya. Tak ada kena-kena. Nah, ada orang kata, kaya, taklah. Apa, dia kutip, banyak boleh. Kalau subuh masjid ni boleh 40,000, masjid ni 28,000, ramah boleh kaku. Neh, untuk masjid, jangan awak kacau gitu. Neh, bukan untuk kita. Baik. Sambil-sambil kita menderma, sambil-sambil kita menjawab soalan. Soalan pertama, hukum pakai gelang atau rantai dikatakan ada khasiat untuk kesihatan. Masalah orang lelaki pakai gelang untuk kesihatan. Baik. Tidak berlaku kesepakatan ulama dalam perkara lelaki-lelaki pakai gelang untuk kesihatan. Ada setengah ulama dia mengharamkan terus. Pakai totok, haram totok. Tak boleh untuk kesihatan, tapi tak boleh. Baik. Pendapat yang kedua, iaitu ada tafsir. Dibolehkan dengan bersyarat. Yang dengar boleh. Ini pandangan ulama. Yang pertama, bukan ada uat untuk perhiasan. Yang kedua, memang dah telah diuji mustajab, iaitu disahkan oleh pakar perubatan, satu daripada cara untuk berubah. Yang ketiga, memang dia menghadapi masalah kesihatan sungguh. Yang keempat, tidaklah ditunjuk, ditayangkan gelang tersebut, takut memberi fitnah. Jadi pakailah sekadar mana kita berobat. Jangan pakai atas dasar berdiam. Betul dah atas dasar niat asal awak berobat. Tapi boleh pakai awak jalan bandar, jadi awak action dah pula, jadi haram balik pada asal. Takut begitu. Jadi berjaga-jaga. Ha. Adakah molek imam beri pesan tentang rantai dan gelang sebelum semayang? Kerana belum berlaku lagi sebelum ini di mana-mana masjid. Jawabnya, pakai gelang mah ke, pakai gelang apa pun orang lelaki soh semayang. Dia tak kait dengan soh atau tidak soh semayang. Dia berkait dengan pakaian perempuan sahaja. Maka orang lelaki haram pakai perhiasan perempuan. Jadi walaupun semayang dia soh, dia telah berbuat yang haram. Nah, adakah patut bagi imam? Jawabnya, terpulang ke atas imam. Tidak jadi masalah apa-apa. Nah, sama macam dengan apa-apa. Dia nak pesan, kalau nak tidur, jangan sampai tidur maknanya lebih-lebih sangat. Takut siapa di kampung dah nak tekan loceng. Nah, boleh kot dia nak pesan gitu. Tapi kalau dia tu tak pun pesan, boleh tak? Dia bawa tidur je. Munak turun, bangun sendiri daripada tidur. Nah, jadi hak pesan hak asalnya, ya patkan sok, betulkan sok, penuhkan sok. Hak tu hak sunnah. Hak tambahan adalah kau pandai itu. Tengok atas maslahat. Contoh ni ramai orang dah ingat. Telefon dia bunyi, maka tu imam pun dia pesan, matikan handphone. Tak, jawabnya boleh, tak ada masalah. Kerana banyak berlaku mudarat dengan sebab handphone berbunyi. Kak kita tak kerani mana? Kita pergi semayang di Masjidil Haram. Mekah. Macam-macam bunyi dia ni. Nah, ha. Kalau orang-orang tu tak. Orang-orang luar mari. Nah, macam-macam lagu. Kurung, kurang, kering, kong, tong, tong, tong, tong, tong, belah. Ha, sudah kerja dah lah. Nah, pasal apa? 200 ribu sekali solat isyak. Itu malam. Nah, ha. Jadi dah ramai, payuh lalu. Ha, jadi, nak pesan ke, tak mau pesan, tidak jadi satu syarat. Nah, ha. Bolehkah pakai baju gambar pada ketika solat? Jawabnya, kalau gambar itu kecil, hukumnya adalah harus. Kalau gambar itu besar, kata ulama makruh. Apa makna makruh? Benda yang tidak haram tetapi tidak dapat pahala sunat memakai baju. Pahala semayang, semayang ada pahala. Cuma dia tak pakai pakaian dia, tak dapat pahala sunat. Faham tak? Ha, itu saja. Ha. Seorang itu mandi wajib, dia lupa nak kosok pusat dia. Adakah sah mandi wajib? Baik. Dia mandi wajib, tak ada nak kosok pusat. Nek? Jawabnya, sah semayang. Sah mandi wajib. Jika ada telah rata air dengan bansuhan dan jirusan air. Apa benda yang kita wajib kena kosok baru rata, maka wajib kena kosok. Tapi kalau kita dah kosok pun rata dah, jawabnya sah mandi kita. Orang tu dia pakai cincin. Dia dah pusing cincin pun air dah rata di celah jari. Kerana cincin dia longgar, maka sunat dia pusing-pusingkan. Tapi kalau ketat, wajib pusing. Kerana tak pusing tak rata air. Nah, jadi kita buat masalah pusat. Kalau jenis pusat dia, luar ni saja. Kalau panggil pusat toho. Dia mandi tak konyol pun air kena rata dah. Nah, kalau jenis pusat dalam 9 kaki dalam. Jadi kena masuk air, kena nyocok dengan jari lah. Nek? Bayaran duit zakat boleh tak dibagikan pada surah, sejik dan mahat tahfiz? Jumhur ulama' mengatakan tidak diberi pada masjid, tidak diberi pada surah, tidak beri pada mahat sekolah-sekolah pondok agama. Nah, tapi pendapat yang baik dalam mazhab, kerana mentaklikan pada mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, kalau baik kata boleh masukkan dalam asnaf fi sabilillah. Kerana atas jalan Allah. Orang belajar agama, orang mengajar agama, madrasah, riba, pondok-pondok, hak agama. Nah, ha, termasuk masjid dan surah, kalau baik kata boleh beri. Jangan beri semua, sebahagian saja. Nah, kerana asnaf yang lebih penting, iaitu dah pakai miskin, mu'adab dan seumpamanya. Mereka adalah daripada yang utama. Ada orang kata solat sunat jemaah tidak ada dan digantikan dengan solat sunat wuduk selepas azan pertama. Memang benar kerana masalah ini masalah khilafiah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, siapa yang nak beramal, dia ada sunat qabliyah jemaah. Tak usah dok kepala. Kita pegang mazhab Hambali, tak ada sunat qabliyah Jumaat. Maka kita tidak amal. Tengok orang yang amal, tak perlu marah. Nak marah, biar benda tu benda mungkar. Fa'in mamam ra'a minkum mungkara, falyurayyirhu biyadih. Siapa di kalangan kamu tengok benda mungkar, baru kita marah. Ada pun benda yang khilaf ulama, benda mungkar lah. Ha? Tak, maka bila kita marah, zalim. Tidak kena pada tempat ni. Faham? Nek? Ha. Dan dalam kitab mana ada? Sedang amain ngajar kata begitu saja, kita nak dengar kitab. Ha, ada kot kata dia persoal gitu. Jawabnya memang kita tak sebut nama kitab. Pasal kuliah kita fardu ain untuk budak-budak baru. Ha, nak tarik minat-minat kepada belajar agama. Bukan nak memperincikan masalah. Nah, ha, jadi satu masalah waktu bi hadi bahan matang, bahan sanak pula. Lepas tu khilaf ulama pula pada sanak, dah bila budak-budak nak reti belajar. Faham? Jadi nak mendalami orang lain, kita nak bagi yang cak ayam dulu. Nah, dia kata orang pakai ia tu bit muluk dia. Ikut nak kata halang-halang-halang-halang. Nah, bukan tu memang tubik ku muluk. Tak ada ustaz ngajar tubik ku hidung. Ha, tubik ku muluk pula ke? Ha. Tapi ada sunat. Qabliyah di sisi mazhab Syafi'i. Maksud boleh solat tahiyat masjid dan qabliyah Jumaat. Faham tak? Kitab mana ada? Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Karangan tiga orang doktor. Nampak? Jordan. Neh? Ha. Kitab Fiqh Manhaji. Faham? Kitab Fiqh tiga juzuk mazhab Syafi'i. Ditulis oleh penulis yang masih hidup, Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bura, dan seorang lagi ulama besar daripada Jordan yang sekarang ini cukup terkenal. Dia ambil dari mana? Sunat-sunat sebelum qabliyah, sebelum Jumaat. Dari kitab-kitab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kitab Minhaj Imam Nawawi, kitab I'anah Talibin, kitab apa benda Tufah Ibn Hajar, kitab Mughni Muhtad. Nampak? Puluhan kitab menyebut tentang sunat solat, sunat sebelum Jumaat. Ada dalam mazhab Syafi'i. Nak ikut silakan, tak mau ikut sudah. Bukan masalah ijma', benda khilafiyah. Faham? Ha. Bila masanya isteri yang nak melahirkan anak itu situasinya dipanggil darurat, sehingga doktor laki-laki boleh menyambut bayi. Baik, masalah sekarang iaitu orang puan beranak menyambutnya doktor lelaki. Benda ni sama-sama dah daripada dulu, dah pelik dah sekarang. Nah, saya kata kalau zaman Rasulullah itu orang lelaki itu kan sambut beranak pelik. Nah, zaman kita dah pelik dah. Neh, dia sebut dah doktor lelaki, doktor lelaki jadi tu bidang. Nah, pelik dah. Dah pelik dah ni meratai seluruh dunia umat Islam. Ini kelemahan kita. Nah, waktu kita duk sibuk sangat, duk buat benda-benda hok canggih. Nah, yang manfaatnya kurang. Baik kita pentingkan benda-benda gini. Lalu kita syorkan pada pemerintah hok ada atas negara Malaysia kita ni, tolong tengok masalah ni. Biarlah orang puan ni, doktor puan yang jaga sambut kelahiran. Betul lah. Nah, benda ni kita tak boleh nak kontrol. Orang lelaki sambut kelahiran dah boleh. Nak doktor lelaki masuk duduk dalam bilik saling bukan beranak selalu. Nak doktor buang baju dan mari mesi buang baju buang seluar dan nyambut lah bini. Nak duduk atas katil. Lepas tu berlunjur gitu. Dah buka kaki gitu sakut di besi. Lalu seorang attendant tengok. Oh, not bad. Lalu pula seorang. Kau tidak amanah. Ini berlaku. Betul tak? Ha? Laki duduk luar, dekat cari sah, duduk gugur gayung. Ha? Bini belajar bulat, tanah. Laki mari tengok, boleh tak? Ha tak? Takkan lari nak susah? Ha tak? Daripada kita ke anjur formula wang, formula speedboat lah itu ini, baik kita gunakan wang berjuta-juta tu untuk lahirkan, nak penyambut-penyambut kanak-kanak daripada doktor-doktor wanita. biar segenap negeri semua dewan saling doktor wanita lelaki. Tujulah. Ini masalah. Nah, batu Islam kadang-kadang dia perlukan kepada kuasa memerintah. Bukan nak dapat projek, tapi nak al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Kalau kita setuju saja begini, tak berubah tak. Nah, tapi biar tangan kita mengubah keadaan yang berlaku. Understand? Ha. Cakap orang putih sikit. Ha. Pasal tadi makan cekidak hek. Jadi dia kira ada tadi ke darurat? Ya, kan tidak ada doktor perempuan, tak boleh nak pilih. Orang yang ada duit, dia boleh pilih. Beranak swasta, 6,000, 7,000. Orang murah sikit, 3,000. Nah, ha, boleh pilih doktor puan. Dah kata orang kita jaya. Orang gaji 1,500. Orang dah 8,000. Ya, kira-kira. Sila alihkan motor berwarna hitam. Nombor plat WVJ2447. Motor kena alih kau. WVJ2447. Kena alih. Bagai ni super baik kau. Besar sangat. Kalau kecil akak alih kira tau. Atau dia kunci handa. Duk celah kereta orang sakok nak dubit. Nah. Tak apalah alih sikit. Jadi bila tidak ada pilihan, orang yang pendapatan dia rendah, nak pergi swasta tak berani. Nah, maka belagak hak kerajaan klien doktor kerajaan je lah. Doktor kerajaan pula kebetulan kan nasib baik si pada doktor puan. Nasib tak baik si doktor lelaki. Nah, ha, bukan Islam pula tu. Jika tak ada pilihan itu, nah, itulah darurah juga namanya. Jadi kalau kita sengaja nak doktor lelaki, bukan darurah namanya. Nah, nah. Ha. Jadi benda ni masalah pula. Kita nak ubah apa yang ada dalam kementerian, kita tak mampu. Dengan takbir amat-amat, tak mampu juga. Nah, tapi dengan berusaha mengikut jalan yang sebetulnya. Nah, sebab tu, sebelum kita dapat memerintah secara Islam, pemerintah yang ada sekarang, kita seru dia untuk kembali kepada memerintah negara dengan cara Islam. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Kalau kita kaya sekarang tapi hak asli yang modal awal itu haram, mana kita nak bersih harta kita tu? Nanti miskin balik kalau semua dibersihkan. Orangnya tak insaf nak balik ke pangkal jalan. Ha. Dia ni dia insaf dah nak balik ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Faham? Tak kira sejahat mana pun kita, baliklah kepada Allah. Nah, sebab tu mu raja ke, mu Perdana Menteri ke, mu di malam Perdana Menteri ke, ahli parlimen ke, nah, orang kampung ke, swasta ke, makan gaji kerajaan ke, mu ustaz ke, mu pakar Quran ke, pakar hadis ke, mari kita sama-sama semua bertaubat kepada Allah. Nah, semua kita kena bertaubat kepada Allah. Dosa kita banyak. Nah, jadi dia ni nak insaf dah. Sekarang dia kaya, tapi dulu modal dia haram. Dia nak bersihkan balik buahnya. Kalau dia balik sedekah semua sekali duit dia ada, dia jadi miskin semula. Cerdik tak dia buat soalan? Haa, dia nak gerak. Kalau derma balik semua sekali, dia jadi miskin balik. Nah, jadi mudarat balik. Nah, dan dia nak insaf dah. Dengar molek. Benda yang haram dijadikan modal. Contohnya dulu dia berniaga restoran, sekarang maju kaya dah. Tapi modal dulu hak 30,000 10 tahun lepas adalah duit haram. Neh. Duit haram ni dia ada dua jenis. Yang pertama haram kita dengan Allah, yang kedua dosa kita dengan manusia. Yang pertama haram dengan Allah, iaitu dulu dia menang nombor ekor. Main ekor, menang RM30,000. Dia pun buka restoran. Ha tak? Sekarang ini, dia kena pulang balik ke siapa RM30,000? Tak wajib pulang ke token magnet. Tapi dosa tu dikira dia dengan Allah. Wajib bertaubat kepada Allah. Dan banyakkanlah bersedekah. Mudah-mudahan menjadi kafarah daripada duit dia. Ha? Perbuatan dia, dia benang judi hari itu.

Mardaki balik kampung juga. Johor, tangkui. Ha. Jadi bila berjauhan, masing-masing pun makin mudah untuk berjauhan. Ha. Tapi bila dekat, mudah berbaik semula. Itu hikmah hukum Allah. Ha. Tengok dia tidur seorang, nak jimak tak boleh. Nak masuk peluk tak boleh. Haram, pasal tak rajuk. Haram tak? Siang tengok dia tidur seorang. Siang, bini kita tidur seorang. Peluk patah boleh. Nak? Ha. Laki tidur luar, bawa TV. Mana? Jadi, ada orang kata haram, ada orang kata tak haram. Tengok siapa dia. Bila dia masih bernama isteri, tidak haram duduk serumah. Dan bila hilang nama isteri, datang nama janda, nah, boleh kahwin dengan orang lain, haram duduk serumah dengan kita. Nah, waktu kita kena tahu bila dia nama janda. Nah, sekarang masih nama isteri, tidak haram. Soalan seteguhnya. Ha, berasa tak kalau kita hafal Quran kemudian kita lupa? Ya, kalau kita sengaja melupakan Quran. Mak mutak tak ada tadarus Quran tadi kan lupakan dia, lupa-lupa lagi lah. Haram perbuatan ni. Ha, ha, tapi kalau dia baca sama, lupa juga. Hukumnya tidak haram. Nah, atau dia sibukkan dengan suatu perkara. Contohnya dia sakit. Nah, dia datanglah lemah akal dan sebagainya. Tak ada masalah itu. Itu usul syar'i. Nah, ha. Apakah pun jika mengeluarkan air mani dengan sengaja, sedangkan kita belum berkahwin, hukumnya haram. Nah, ha. Sekalipun tanpa menyentuh kemaluan, tak boleh. Kata ulama, dia sengaja pergi tengok orang puan. Nah, ha, hidup saja ini yang dia hak tak kerja pergi tengok orang puan. Dia pergi duduk tepi jalan tengok. Haa, tepi air mani. Dah mau tanya, aku jawab. Nah, mau suka pula. Sengaja begitu, haram. Itulah zina hati namanya. Faham? Atau menggunakan tangan kau pandalah. Dipanggil onani ni. Nah, dah boleh. Nabi larang. Kalau mau mampu kahwin, tak mampu puasa. Nabi ada ajar. Kalau tak mampu, onani. Ada Nabi ajar? Tak ada. Nah, tak mampu puasa. Nah, puasa dah. Tapi tak ditengok ke orang puan. Yang pergi tengok siapa suruh. Puasa kita tengok orang puan. Puasa dah tak tengok lah. Nah. Jadi keluar dengan tangan sendiri ke haram berdosa? Tak boleh. Keluar dengan tangan ke dia main kepik celah tiuk sendiri ke? Tak boleh. Atau dia pakai ganyih dengan lutut ke? Tak boleh juga. Nah. Ha. Yang tak berdosa, keluar mani tanpa disengaja. Tak berdosa. Walaupun banyak 15 liter. Tak apa. Contohnya naik motor ikan, rotek mampu, lesen tak jauh. Nah, dah JPJ tepat. Jabatan Penjaga Jalan. Duduk depan. Dia kata, lesen, tu biar mani tu. Haa, tidak lesen. Haa, tidak lesen. Sejak kebelakangan ini, saya sering tidak bangun subuh. Haa, tengok. Oh, nani lagi. Tak bangun. Adakah saya berdosa? Jawabnya, kalau kita tidak sengaja, tidak berdosa. Tapi dia sengaja tidur lewat. Kalau dia tidur pukul 12, dia bangun subuh. Tapi dia ni Facebook sangat. Pukul 4:30, baru dia tidur. Tak bangun subuh. Haram perbuatan ni. Kerana itu dipanggil dengan sengaja juga. Nah. Apa pun pasang kristal kat gigi. Seperti mana letak emas kat gigi. Dengan apa ni? Dengan gigi ditepuk dan dilekatkan di gigi. Jawabnya tujuan dia buat kristal. Dia nampak comel? Tak boleh. Hukumnya haram. Kata setengah ulama. Ulama yang lain tak sebut masalah kereta. Ini masalah baru. Nah, yang bolehnya gigi kita rosak. Baru boleh. Faham tak? Jangan bubur jenis tebuk-tebuk benda-benda pelik-pelik gitu. Nah, sebab tu tebuk bubur atas ni, kening, lening, tak boleh. benda yang sementara tak apa, jangan masuk si gila. Nah, ha. Comel dah, nak buat kristal dalam gigi tu nak buat benda pula. Nah, ha. Kaki-kaki teater pasien baru pula dalam mata bubuh beliang. Nah, ha. Dalam mata bubuh beliang, dalam lidah bubuh, dia spray lagi macam-macam pasien. Apakah hukum ambil gambar dalam masjid? Telah dijawab oleh beberapa orang ulama termasuk Syekhul Azhar. Hukumnya harus selama tidak mengganggu orang yang beribadat di dalam masjid. Soalan seterusnya. Apa hukum buat forex bisnes? Jawabnya kebanyakan forex itu haram jikalau mengambil untungan di atas kertas semata-mata. Yang terbaik, belilah wang secara tunai. Sekarang dolar jatuh. Nah, contoh, kita beli dolar tunai, katakan 50 guni. Nah, 10 juta US. Kita beli, naik pula 20 sen bulan lepas, kita jual juga tunai. Dapat untung 115 ribu ringgit dalam masa seminggu. Hukumnya harus. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Toket kedai Dobi cah basuh pakaian 3 ringgit sekilo dan 1 ringgit untuk gosok. Si pulang atau 3 kilo dicuci dan ada 3 baju untuk digosok. Pembantu kedai kata bayar 9 ringgit saja untuk semua, padahal sepatut 12. Dan si pulang tahu, si pulang ini tahu bahawa sepatutnya dia bayar 12 tapi dia bayar 9 ringgit. Apakah si pulang telah menjerimi toke kedai disebabkan harga yang diberi oleh pembantu kedai? Dia buat contoh panjang sangat. Dia nak tanya sikit je. Jawabnya, bolehkah penjual ataupun bukan toke menurunkan harga sesuka hati? Senang eh? Faham? Tak payah tulis banyak-banyak. Baik, harga barang RM10. Toke. Tanya toke, tahu dah barang tu tulis RM10. Ha? Tapi kita tak beli dengan toke. Beli dengan pekerja dia. Pekerja dia telah RM8 dah lah. Contohnya, halal ke haram? Jawabnya, tengok. Kalau tuan kedai kata jangan kurang pada RM10, maka yang haram adalah penjual sahaja. Pembeli tidak bersalah. Kerana penjual dikira wakil bagi toke. Ha. Tapi kalau biasa berlakunya pulang pada adat. Dah, adatnya toke kata orang tawa wui kurang sikit, orang tawa wui harga biasa. Jadi tak ada masalah. Melainkan yang tak bolehnya, kita tahu dah. Harga tu memang 12. Tapi oleh kerana dikenal kita, nah, toke tak beri harga ni. Nah, dia saja beri RM9. Dan RM9 lagi, dia tak ganti pun. Tak boleh beli gitu. Faham? Tak boleh. Kerana dia memandai-mandai harga dia, kerana kita merugikan toke, tak boleh. Tapi kalau adat-adat biasa, memang dia naik turun. Kalau orang tak tawa, 10. Kalau orang tawa, pandai-pandai lah. Nah, tu tak ada masalah. Harga berlebih kurang. Jadi jangan manda-manda potong harga yang lebih daripada yang dibenarkan oleh toke dengan sebab kita kenal. Nah, melainkan kita tambah balik duit kita. Adakah orang puan wajib qada solat yang ditinggal masa awal haid dan sesudah mandi wajib? Baik. Dalam masa haid dan wajib qada. Seminggu-seminggu lah. 10 hari lah. Tapi pada hari pertama haid, kalau tidak semayang lagi, datang haid. Contoh gini. Zuhur 1:30. Allahu Akbar. Oh, 1:30 zuhur dah. Tapi dia tengah goreng ikan. Pasal laki dia nak balik lagi pukul 2 nak makan nasi. Maka dia pun nak semayang pukul 2. Faham lagi? Pukul 2 balik tengok tu laki kejuk keluar haid. Faham tak? Contoh. Ha. Jadi setengah jam dah dia telah ada dalam kewajipan tapi tak tunai lagi. Hukumnya dia melambatkan sampai 1:30 tidak haram. Kerana kewajipan semayang dipanggil dalam kumpulan wajib muwassa', wajib yang diluahkan. Bukan wajib segera, wajib muwassa', ulama kata diluaskan. Jangan sampai habis waktu. Nah, jadi dia telah ada kewajipan solat zuhur. Pukul 2 nak semayang, mari haid. Jadi berhutang solat zuhur. Wajib qada selepas kering daripada darah haid. Begitu juga masa hari kering. Ne? Hari kering itu, contoh pukul 7

hanya mengutip wang zakat di syarikat dan mendapat imbuhan dari amil zakat sebagai amil zakat. Sah atau tidak wang tersebut diterima? Kerana amil zakat korporat hanya mengutip dan tidak memberi kepada asnah yang lain. Hanya mengutip keuntungan sebagai amil. Bolehkah kita beri duit zakat itu kepada asnah tanpa beri kepada organisasi yang telah dilantik? Bolehkah yang wang zakat dilaburkan pada apa-apa orang untuk menambah pendapatan setiap negeri? Baik. Amir ni dia lantik diri dia sebagai amir, dia kutip zakat dengan orang, dapat zakat, dia belanja tu diri dia. Atas nama dia, amir zakat dapat. Tak beri ke asnah yang lain, dah boleh amir lagu ni. Mana boleh ambil kamu seorang, sedap aku nak jadi amir ni tu. Nah, boleh 40 ribu, dia seorang belanja 40 ribu. Faham? Tak boleh. Yang kedua pula, boleh tak kita beri direct kepada asnah? Jawabnya, kalau tidak ada amir, boleh beri direct. Ni kata ulama' dalam kitab mereka. Tak ada amir dalam negeri itu. Macam hidup di Jerman. Jerman lah tak Jerman? Tahu kan? Jerman. Orang kerana beri Jerman. Ada amir dekat tak? Tak ada katakan lah. Tak ada, kita beri itu. Atau ada amir zakat tapi tak balik-balik amir zakat. Orang kata pergi ke Tin Highland kemarin, tak balik-balik. Tak apalah, kalau kita tunggu dia balik, esok nak raya dah. Kita hantar terus pada asnah. Yang ketiga, amir ada tapi amir dia selewing wang zakat. Tak apa, kita beri terus kepada asnah. Faham tak? Yang ketiga pula, boleh tak duit zakat dilaburkan untuk membiarkan lagi duit zakat? Masalah ini tak ada berlaku zaman Rasulullah. Ulama-ulama kediaman, mufti-mufti kediaman kita berijtihad dan hasilnya memberi fatwa hukumnya harus dengan bersyarat. Yang pertama, mestilah dibahagikan dulu dengan mewah kepada segala asnah. Jangan beri duit ada 80 juta, beri kepada asnah RM100 seorang. Maka bagi 60 juta tadi. Tapi buatlah mana yang ulama sebut, beri makan setahun kepada seorang asnah. Contohnya orang miskin belanja setahun 3,000, bagi 3,000 seorang. 3,000 seorang, lebih juga 8 juta. 8 juta boleh kita laburkan, dan bila labur, untung tu bukan untuk kita, orang yang berusaha untuk asnah zakat di tahun hadapan. Faham? Jadi kalau begitu, baru hukumnya harus. Kena jaga baik. Bagi sikit je pada asnah, memang lebih berpuluh-puluh juta. Mu bagi sikit, RM100 ada dapat duit zakat. Dah anak tujuh. Ini lagi, ayah tertua lagi, terbesar lagi seorang depan mahu dia. RM100. Padang pistol anak je, malam raya. Tu apa tak beli lagi. Padang bunga pinbok je, habis RM100. Beri makan setahun, sebutlah kitab mereka. 3,000, 4,000 seorang. Sehingga orang miskin rasa hebatnya 4,000 dapat. Baiki rumah, tukar tak, bukan beli selipar raya saja. Ada lebih juga. Maka laburkan dan jaga duit keuntungan pelaburan balik pada tabung zakat. Cuma belanja menguruskan bangunan boleh ambil daripada keuntungan pelaburan. Soalan seterusnya. Saya musafir pada pagi Sabtu dan tinggal di sana selama seminggu. Berapa hari saya boleh buat jamak dan kosor? Jawabnya, kalau kita nak pergi ke Terengganu, contoh. Nak hidup kolpo. Lama mana nak pergi Terengganu? Nak pergi 4 hari atau lebih. 5, 6, 7. Siapa di Kuala Terengganu, haramlah jamak kosor. Kerana kita bertukar nama pemukim Kuala Terengganu. Dah nak pergi 3 hari saja. 3 hari saja sapa di Terengganu, kita bernama musafir yang singgah di Terengganu, boleh jamak kosor selama 3 hari. Faham? Soalan seterusnya. WDL 7407. Hadis sikit. WDL 7407. Saya balik musafir pada pagi. Dalam perjalanan saya solat jamak takdir. Saya tiba tepat bertanding pada pukul 2 petang. Saya kena solat asar ke? Satu pendapat mengatakan tidak perlu lagi jika kita telah buat di luar daripada mukim. Soalan seterusnya. Boleh tak saya solat jamak tanpa kosor semasa mendaki gunung? Gunung itu dekat saja dengan rumahnya. Gunung yang dipanjat tiada air atau tak pasti anda ketidak. Di kriteria kata lepas solat asar, jika tidak dijamuk. Jawabnya tidak boleh solat jamuk juga. Walaupun mungkin naik gunung, kerana gunung tu tepi rumahmu je. Nah, ha, tapi dikatakan kalau naik atas, kalau tak ada air lagi. Jawabnya kalau kita sengaja pergi pada satu tempat dengan tidak ada tujuan yang harus pada syarak, nah, maka mestilah kita diwajib kena sedia air. Nah, yang bolehnya kita tak ada air ni, kita berjalan musafir macam biasa. Nah, jalan musafir macam biasa. Jadi sedialah air, tandi boleh bawa apa semua. Nah, jawabnya tak boleh jamuk juga. Musmayang dulu macam biasa, sampai atas gunung lagi. Nah, bila orang bang, mu kena cari air juga. Tak ada air, hendaklah bertayamum. Ha. Ha. Boleh tak kita nak niat tukar solat jamuk takdir kepada jamuk takdir ketika dalam perjalanan? Boleh? Tak ada masalah. Kita naik bas nak pergi Johor dalam bas. Kau dua, nah, dalam bas. Aku nak semayang jamuk takdir. Berhenti di Seremban lagi. Ha? Dok-dok sampai Seremban? Jamuk takdir kan? Sampai di air tang Johor baru jamuk takdir? Boleh. Tak ada masalah. Dah, pokoknya boleh. Apakah doa melembutkan hati wanita? Jika dalam Quran surah apa yang ayat apa dibaca? Jika ketika khatib baca khutbah dan makmum cakap adakah lupuk pahala fadilat jemaah secara keseluruhan walaupun hanya berkata diam. Baik. Nabi pesan jangan kita kata diam kepada orang yang cakap masa khutbah. Nah, kalau kita kata diam sekalipun maka kamu telah lara. Yang orang salah faham, ada orang kata habis pahala jemaah. Doktor. Lupuk fadilat jemaahmu. Tak betul juga. Sia-sia jemaahmu. Tak betul juga. Kerana bukan fakot lara. Fakot larauta. Larauta tu balik marjik domain kepada anta. Maknanya, ketika orang tengah baca khutbah, ada orang bising. Maka kita jangan kata diam. Diam. Jangan kata gitu. Bila kita kata gitu, perkataan diam kita itu tidak berpahala. Ha? Dan kamu telah lara pahala daripada mendengar khutbah. Bukan lara pahala jemaahmu apa, doktor. Ya? Pahala jemaah dapat, pahala dengar khutbah dapat, pahala mari awal dapat belaka. Dah benda yang lara. Lara ni kosong. Biasa kalau kita peringat korang, orang duduk Melayu duduk tidur, nah, mak ayah duduk tidur, adik kita bising. Kita kata diam. Boleh pahala? Boleh pahala pasal mendiamkan menyebabkan maslahat kepada hidup ibu bapa. Tapi dalam pak jemaah kita kata diam. Patutnya tazkirah. Boleh pahala tak? Tak boleh pahala. Nah, ha, itulah tazkirah yang tak ada pahala. Faham? Sebab kita telah berkata-kata nah, dengan manusia. Nah, ha, bukan sia-sialah pahala jemaahmu. Ha, tu ramai dia tu bila dia kata gitu. Hadirin jemaah sekalian, janganlah tuan-tuan berkata-kata ketika ini khatib membaca khutbah. Kerana kalau tuan-tuan berkata diam sekalipun, nescaya sia-sialah pahala jemaah tuan-tuan. Doktor, Nabi tak kata sia-sia pahala jemaah. Nabi kata faqad laghauta, perbuatan kamu tegur orang tu bercakap adalah sia-sia. Ha. Lepas tu kalau kita tegur dengan syarat, boleh. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut hukumnya harus. Faham? Orang bising sangat, kita buat tangan gini. Tangan gini maknanya? Tak ada makna bercakap lah. Mana gitu. Mana diam. Kita pergi ke Mongolia ke, di Australia ke, di Mexico ke, di Amerika ke, Jerman, Itali, Spanyol, buat gini makna diam. Faham tak? Ha, gini boleh. Dicakap lagi kita buat gini. Awak gini. Baru dia mesti masa. Nah. Doa melembutkan hati wanita. Doa ni sebarang doa baca lah. Dalam bahasa Thai, dalam bahasa Kampuchea, dalam bahasa Filipin, dalam bahasa Arab, dalam bahasa apa pun baca lah doa. Faham? Minta doa kepada Allah. Bini dia kerah lah hati. Tak, tak mau ikut tu lelaki kerah sangat. Dalam lembek gedik tu kerah. Maka bacalah sebarang doa. Nampak? Ha. Baca Arab pun boleh. Allahumma layyin qalba zawji. Ya Allah, lembutkan akan hati isteriku atau zaujati, lembutkan qalba zaujati, hati isteriku, kama layanta, kama seperti mana kau lembutkan nampak al-hadida li Daud alaihissalam, kau telah lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga besi Nabi Daud boleh pecek itu jadi macam plastik. Nah, ha, bahawa puan ni di hati dia keras, bak dia badi dia lembut. Orang lelaki tubuh keras, hati lembut. Nah, ha, tubuh keras orang lelaki, hati lembut. Dua puan tubuh lembek, hati keras kata. Kalau gitu, kalau kita marah apa-apa tak adil dia. Nah, ha. Awak dah lihat buat sini, tanggah ni awak dilaka pada saya. Tengok, awak dah dengar ke orang ngajar, haram-haram, masuk neraka. Awak dah taat pada saya. Ada hal dia. Betul tak? Masa hati dia kerah. Nah, dah gigi kau panggil. Eh? Setengah jam kita tazkirah. Nah, neraka, neraka, neraka, neraka, neraka, neraka. Dan dia jawab pula dua patah, tiga patah. Abang seorang masuk syurga. Tidur ke terus kita buah kata. Pada dia jawab abang seorang yang masuk syurga lagi. Ha? Sakit pada tak tengok? Sakit pada kita balik tu dapur ambil nyok kata. Dan ha, tu apa hati kerah. Nak ha, lembutkanlah dengan doa. Nak ha. Dia dah bayar berapa-apaan. Nek? Obat dia, kalau dia kerap, lawan benda lembut. Besi lawan dengan temaga. Besi bangun lah. Kating, kating, kerap. Ha. Batu lawan dengan mozek. Oh, badi pecoh lah. Tapi dia hati dia macam besi. Kita buat lawan dengan benda-benda lembut. Kertas. Kertas lembut lah. Lawang dia. Dia nak marah sangat tau. Muka cakap lah, yang janganlah. Janganlah buat muka kita. Saya nak pergi kerja. Budak senang buat muka ni. Ha. Ambil duit 1,000. Tak ada bapak dia. Mujarat. Sewa dah mujarat. Ambil 1,000. Ya, ambil lah. Ya. Haji hari ni 1,000. Apa? Dia baik lalu. Ha, itulah wanita. Faham? Topak pun. Kita ada 10 minit lagi sebelum kita habis. Dan insyaAllah ha, kita tamu balik malam-malam esok. Saya nak tanya status air dalam kolam bilik air rumah saya. Cicok yang jahat ini telah berak ya dalam kolam air saya itu. Apakah status air itu sah sedap nak buat mandi wajib? Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad walaupun sebiji tahi cicok dia belok masuk dalam air, air kolam kita tak sampai dua kolam, hukumnya mutan najis. Faham? Jadi kalau cara ini kita sayang pada air itu, kita campur air dia banyak. Buang najis, tambah air dia jadi banyak, maka hilang mutan najis. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Al-ma'idha balawakullatain, lam yahmilil khabas awkaman kolam. Air itu bila dia cukup dua kolam, maka dia kuat menolak segala kotoran. Asnah zakat ada 8. Salah satunya orang berhutang. Boleh bagi pencerahan. Ramai sangat orang berhutang ni. Termasuklah saya. Jawabnya berhutang kerana satu benda yang sangat perlu. Contoh dia berhutang kerana dia tidak ada tempat tinggal. Maka dia terpaksa buat rumah untuk anak bini dia berteduh daripada hujan. Dah, dia terpaksa berhutang dengan orang RM5,000. Beli zinc, buruk-buruk, beli tiang-tiang kayu, orang selekoh pun semua. RM5,000 cukup untuk rumah beli depan itu. Perlu tak? Maka wajiblah pihak pemerintah bayar semua hutang dia RM5,000 tunai dengan buang zakat. Ataupun anak dia sakit, tak ada orang nak rawat, nak beri duit. Dia terpaksa berhutang RM3,000. Contohnya, daripada seseorang. Nah, untuk ubat anak dia, maka hutang tu boleh terima zakat. Nah, atau dia berhutang kerana dia nak cari rezeki. Dia dulu kerja dengan orang. Tak ada kerja dah lening. Tokeng mati. Lenyek di lori. Faham tak?

Pendapat yang kedua, kalau imam itu semayang empat, umpamanya semayang Zuhur, kita nak semayang dua, tapi imam sudah pun tahiyat awal, maka dia akan naik rakaat yang tiga dan keempat. Ada dua saja lagi, maka orang yang semayang kosong boleh ikut. Faham tak? Ha, soalan seterusnya. Masa solat di bawah, saya tengok kaki Tok Imam ada suatu yang hitam. Saya pun mufarakah. Tapi lepas maya, tapi lepas pada mufarakah, saya tengok benda hitam kat kaki Tok Imam bukan lagi. Sebenarnya tahi lalat. Boleh tak saya sambung balik dengan imam tersebut? Boleh, tak ada masalah. Tadi dia niat mufarakah. Ya, bila sujudlah, tahi lalat. Dia ingat ke tahi kicau. Maka dia pun niat masuk balik. Jawabnya boleh. Yang pergi gaduh mufarakah tu apa? Tengok hitam ni mufarakah. Dah. Ha, biar zahir nampak. Baru mufarakah. Nah. Ha. Kain koyok. Tak wajib mufarakah. Nah. Walaupun lubang dia besar. Nah. Cari banyak. Daripada pinggang sampai ke lutut. Cari kain tu imam. Tak perlu mufarakah. Sebab dalam ada seluar. Ha, tak? Ha. Dia bukan mufarakah sebab cari. Sebab nampak aurat. Nah. Ha. Kalau jatuh kain pun, kalau Tok Imam angkat segera, tak wajib lagi mufarakah. Ha. Umpama ada Tok Imam tengah duduk-duduk mana rumah lagi. Mamu. Tok Bilal ni pergi komak dia. Allah. Tok Imam terjun tengah cakap dengan bini, kain kelah. Belum jalan, kita sejik kelah kain. Dia sambil jalan takkan molek kelah. Tak? Ha. Dah molek tahiyat awal, bangun. Tok Imam naik ke kaki tiga. Kain tahiyat lagi. Faham tak? Terima naik tau. Pasal longgoh punya pasal. Terpijak tak lagi. Jadi terima saja naik, kain tak naik lagi. Terima pun duduk. Pakai jenis segera. Tak batal lagi semayang. Faham tak? Walaupun makmum belakang tu tengok habis tau. Dia panggil aurat tu walaupun banyak, tapi ditutup dengan segera. Jangan lagi mufarakah. Nak mufarakah ni biar terimam kain jatuh, terimam awak relax. Langsung lagi kita mufarakah. Sekiranya saya saja mandi wajib, kerana malah mengambil wuduk, adakah sah sebab mandi wajib? 6 perkara. Jawabnya, kalau kita niat mengangkat hadas, hukumnya sah. Niat mengangkat hadas hukumnya sah. Neh, ha. Dia tak ada hadas. So dia ada hadas kecil je. Dia pun mandilah. Dalam mandi tu dia angkat hadas. Jawabnya telah angkat hadas kecil. Hukumnya sah juga. Apakah yang dimaksudkan dengan fi sabilillah dan Ibnu Sabir dalam asnaf zakat? Fi sabilillah ialah apa saja di jalan Allah. Nombor satu sekali iaitu mujahidin yang berperang. Nampak? Tentera-tentera Islam. Di Afghanistan, mujahidin berperang dengan tentera NATO, Laknatullah. Dapat zakat. Di Chechnya, mujahidin Checheng. Berjuang menentang pencerobohan Rusia, Laknatullah. Boleh. Nah, mujahidin Palestin, mujahidin Fatani dan seumpamanya. Nah, itu asal sabilillah nombor satu. Iaitu tentera Islam. Faham? Ha. Kemudian Ibnu Sabir, orang yang berjalan. Nampak? Merantau dan dia kesusahkan duit. Nah, jangan dia Ibnu Sabir berjalan. Nah, tapi duit banyak. Kat lagi ada 15 ping dalam. Dia musafir, waktu tak tinggal zakat. Masih Ibnu Sabir, orang musafir dan dia menghadapi kesusahan dan kepayahan. Baik. Solat, adakah solat taubat, adakah taubat kita diterima Allah sedangkan kita masih jahil dan ilmu mengenai Allah? Ha, dengar baik-baik. Taubat kepada Allah, untuk Allah terima, tak syarat kita alim, tak syarat kita mengaji, tak syarat pakai seban, tak syarat kita warak, tak syarat kita start semayang dah, tak kira. Walaupun kafir sekalipun mempertaubat, Tuhan terima. Orang kafir bertaubat. Orang kafir minum arak, zina, bunuh anak, sembah tak pekong. Tak pernah bayar zakat, tak pernah mandi junub. Lepas tu dia bertaubat pada Allah. Tuhan terima tak? Terima lah.

Dia pergi marah pula. Oh, cerita macam dia hebat sangat. Macam dia lebih sangat. Macam dia itu sangat. La ilaha illallah. Orang judi pun tak pergi marah. Faham? Ha. Bila kita kata bodoh, dia marah. Kalau dia kata bodoh, buang. Kata bodoh dalam kamu, masih Malaysia. Faham? Ha. Yang salahnya orang judi. Kita kata bodoh. Baru tak boleh. Nah. Jadi ingat, bila orang mimpi jumpa Rasulullah, jangan tomoh dia pendusta. Ha, sangka baik kepada dia. Nah, Allah lebih mengetahui daripada kita. Dan jangan kita komen, kita ulah menunjukkan kita ada hasad dengki. Nah, ha, jangan. Nah, sebab kata pepatah Arab, likulli dzi ni'matin mahsudun. Tiap-tiap orang yang dapat nikmat mesti ada orang dengki. Jadi kita jangan jadi kepulang maksud ni yang berdeki bila tengok ada orang alim ke orang tak alim ke. Sebab kalau orang tu rapat dengan Allah, Tuhan beri dia mimpi jumpa Rasulullah, maka Tuhan nak rapatkan lagi dengan Allah dan Rasulullah. Tapi ada kala berlaku orang yang jahat sungguh, dia mimpi jumpa Rasulullah juga, Allah nak supaya dia balik ke jalan yang benar. Faham? Dan kita pada mimpi berdoa kepada Allah biar dapat mimpi jumpa Rasulullah. Jangan kata biar kita tak boleh mimpi jumpa Rasulullah. Haram cakap gitu. Kerana merendahkan Rasulullah. Dan kita layak tak? Jawabnya, tak layak dengan muka kita ni, cayang, telinga kita kotor, lidah kotor. Betul tak? Tapi walaupun tak layak, kalau Tuhan nak beri, aku nak nikmat berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Jawab gitu. Itu yang terbaik. Kerana dia tu kekasih kita. Kalau orang duk mimpi tu, kasih kita juga. Ha? Bukan kasih seseorang. Mu kasih mu, aku kasih aku. Tak. Seorang kekasih, ada jutaan umat yang mengasihi Rasulullah. Faham? Jadi dalam bab ni, tak payah balok. Seorang cerita mimpi Rasulullah, memberikan kepada keimanan kepada kita, betapa benarnya Nabi bersabda, nak man ra'ani fil manam. Barang siapa melihat aku dalam tidur, nampak? Nampakkah annahu ra'ani fil qadah. Seperti dia itu melihat aku, dia kalau mana dalam keadaan dia melihat aku dalam keadaan jaga, macam ni tengok masih hidup juga, maka kita sangka baiklah bagi orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi. Nah, dan kita berdoa agar Allah beri kepada kita. Apakah amalan? Nabi tak sebut amalan apakah. Kita kena baca, maka dapat mimpi Rasulullah. Cuma, tak banyak berlaku orang yang mimpi Rasulullah, mereka ni banyak berselawat kepada Nabi. Faham? Selawat ni maknanya duk sebut kekasih pujaan. Macam kita kasih dengan orang puan nama Minoh. Kita sebut sama Minoh, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh. Bercerita bila Minoh, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh. Ha, dia ni memang Minoh sekali ke dia. Nah, pasal dia paling banyak sebut. Ni tanda orang yang paling cinta. Nah, siapa orang tanya, Minoh air bang? Ha, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh, Minoh. Minoh juga. Maka, hak banyak berlaku sejarah orang mimpi Rasulullah. Ya, orang ni sebenarnya banyak berselawat. Nah, ada syekh, seorang syekh daripada Mesir, dia ni baca selawat sehari 30 ribu kali selawat. Mak dapat mimpi Rasulullah. Nah, boleh katakan berulang-ulang kali. Jadi insya-Allah, walaupun kita tidak layak dengan sebab kekotoran yang ada pada diri kita, tapi kita jangan jawab tak boleh jumpa Rasulullah. Kita nak juga jumpa Rasulullah bila mana saja Tuhan beri kesempatan, kerana Rasulullah juga kekasih kita, bukan kekasih bayang mimpi saja. Dan mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberi kita info tentang ilmu. Tak banyak pun sedikit. Dan kita minta maaf kerana mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada malam esok. Sebelum kita mengundur diri dan mengerjakan solat jemaah, ada satu caption, satu video screen selama 3 minit, iaitulah tentang mimpi seorang ulama, mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan memberikan rasa ingatan kita dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.